Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Naam. Jadi seperti yang kita ketahui, kita akan mempelajari matn al-Ajurrumiyah, namun dengan syarah yang kita pilih, ya, yang teruji terbagus bagi para pemula, yaitu syarah yang ditulis oleh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Usabi, diberi judul At-Tuhfatul Usabiyah fi Tashil Matn Al-Ajurrumiyah. Naam. Jadi perlu diketahui bahwa seandainya ada kitab lain syarah matan al-Ajurrumiyah yang lebih mudah dan lebih bagus dari ini untuk pemula, maka kita memilih itu, dikarenakan ya Ahmad bin Thabit yang terakhir sampai kepada kami dari segi manhaj, dia terkena fitnah masyayikh Yaman, masuk dalam barisan Muhammad al-Imam, ya, al-Ma'bari. Tayyib, yang telah ditahdir oleh ulama. Supaya antum ketahui. Ya, jadi, kita doakan dia hadahullah. Dia ini sebenarnya adalah guru kami dulu, syekh kami di Damaskus, ketika belajar bersama dengan, sama-sama belajar di hadapan Syekh Mukbil. Tayyib. Begitu pula setelah ini kelanjutannya juga nanti kita akan baca kitabnya, yaitu Syarah Mutamimah, ya, Adawatul Bahiyah. Nah, di bagian muqaddimah fi ilmin nahwu dijelaskan di sini tentang ta'rif, definisi nahu. Naam, istilahan. Sudah hafal? Ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Ya, suatu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dipetik dari kalam Arab, yang dengannya diketahui keadaan bagian-bagian akhir suatu kata dari segi i'rab dan binanya. Naam. Baik. Ta'riful kalam. Ta'riful kalam. Definisi al-kalam. Qala al-musannif rahimahullah. Yani al-musannif, penulis matan al-Ajurrumiyah. Al-ma'ruf biman? Al-ma'ruf bibni Ajurrum. Sebagaimana di muqaddimah dijelaskan. Naam. Huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibni Daud As-Sinhaji. Abu Abdullah Muhammad ibni Daud As-Sinhaji. Al-Ma'ruf Bibni Ajurrum rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Tayyib. Kata syarih hadahullah, aqulu wa billahi at-tawfiq, aku berkata dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufiq. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة. المصنف ابن أجرم رحمه الله memulai kitabnya dengan basmalah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. على القول بأنها من كلامه. Menurut ya pendapat atas pendapat bi annaha, bahwa sesungguhnya basmalah di naskah matan Ajurumiyah ini min kalamihi merupakan ucapannya Ibnu Ajurrum. Nah, karena itu kebiasaan para musannif ya dalam menulis kitab dengan dua dasar, yaitu yang pertama iktidaan bil kitabil azizi, mengikuti al-kitab al-aziz yaitu Al-Quran. Setiap surat dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah. Wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa mursalatihi, dan mencontoh meneladani Nabi alaihi salatu wassalam pada kitab-kitabnya, surat-suratnya yang ditulis dan dikirim kepada raja-raja, penguasa-penguasa yang diajak masuk Islam ya di masa itu, di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seperti yang dikirim ke Heraklius ya, Abim Ar-Rum dan yang lainnya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba itu ya, al-ba, huruf al-ba itu mengandung makna al-isti'anah. Ini tambahan. Mengandung makna al-isti'anah. Jadi bukan semata-mata bermakna musahabah, yakni penyerta dengan gitu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan semata seperti itu, tetapi mengandung makna apa? Al-isti'anah, yakni memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menulis ya apa yang ditulis dalam kitab ini. Nah, mengharapkan barokah dari Allah SWT ketika memulai kitab itu dengan menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal kalamu 'inda an-nahwiyyin, al kalam di sisi ahli nahwu, huwa majtama'a fihi arba'atu umur. Majtama'a fihi, sesuatu yang terkumpul padanya, arba'atu umur, empat perkara. Jadi ada empat perkara yang harus ada padanya, merupakan syarat ini untuk dikatakan sebagai kalam. Jika ada satu dari empat perkara itu tidak ada, berarti tidak memenuhi syarat untuk disebut kalam. Al-awwal, perkara pertama, an yakuna lafzan, ya, berupa lafaz. Al-thani, an yakuna murattaban, murattab, ya, yakni rangkaian, ya, yang tersusun dari dua kata atau lebih, supaya akan datang penjelasannya. Ini globalnya dulu. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga ats-tsalits ayakuna mufidan, memberi faedah, ya. Ar-rabi' an yakuna mawdu'an ay bil wad'il arabi. Ya. Diletakkan dengan peletakan bahasa Arab. Nah, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Empat. Dimatan al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-wad'i yang dimaksud adalah wad'i al-arabi. Nah, fa makna al-lafzi, makna lafaz, ya, atau kalau kita baca fa makna al-lafzu. Kenapa bisa kita baca fa makna al-lafzu? Kalau kita baca fa makna al-lafzi, makna al-lafzi, makna mudhaf, al-lafzi mudhaf ilai. Jika kita baca fa makna al-lafzu, ya, lafzu sebenarnya mudhaf dari mudhaf ilai, tetapi dia di sini di dhamma alal hikayah istilahnya, atas hikayat, menghikayatkan matan. Matannya kan al-kalamu huwa al-lafzu, marfu kan di dhamma, jadi kita hikayatkan di sini fa makna al-lafzu, al-hikayah istilahnya. Nah, الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. صوت, suara, المشتمل yang meliputi, mencakup, ya, على atas بعض sebagian الحروف الهجائية, huruf-huruf hijaiyah. التي yang huruf-huruf hijaiyah itu awaluha al-alif, diawali dengan alif, wa akhir wa alia, di akhir dengan ya, alif bata ta jim dan seterusnya sampai ya. Naam. Wa dalika nahwu, hal itu seperti zaid. Ya, contohnya zaidin, nahwu zaidin. Fa innahu lafdhun, zaid itu termasuk lafaz karena diucapkan dengan suara. Ya, li annahu sautun, karena itu suara, ya. Mustamilun, yang meliputi ada ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah, wahia, yaitu huruf hijaiyah yang ada di dalamnya adalah az-zai, az-zai, wal-ya, wad-dal. Ya, zaid, az-zai, wal-ya, wad-dal. Baik, fakharaja bil-lafzi, maka keluar dari kategori al-kalam dengan perkara al-lafab, dengan perkara ini, dengan syarat al-lafab, bahwa kalam itu harus lafab, ya, keluar darinya al-isyaratu. Ya, kharaja al-isyaratu, isyarat keluar dari kategori kalam. Artinya isyarat itu tidak disebut kalam, itu termasuk kategori kalam, karena dia bukan lafab, hanya isyarat. Ya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika terjatuh dari kudanya, ya, kemudian sakit dan dikunjungi oleh para sahabat, dijemu oleh para sahabat, Nabi sedang sholat. Para sahabat datang ikut sholat berjamaah di belakang Nabi. Nabi dari awal sholat duduk karena sakit. Sahabat masuk, mereka ikut sholat di belakang Nabi SAW, tetapi sholat berdiri mereka. Akhirnya Nabi SAW melambaikan tangannya, memberi isyarat ke belakang seperti menyuruh mereka semua duduk, ikut sholat duduk bersamanya. Padahal berbicara dalam sholat tidak boleh. Berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Nah, haram berbicara dalam sholat. Ya. Sementara Nabi memberi isyarat dengan tangannya, menunjukkan bahwa isyarat itu tidak termasuk kategori kalam. Nah, wal kitabah, begitu pula kitabah, tulisan. Ya. Wa nahuhuma, dan yang semisal dengan keduanya, mimma laisa bilafzin, ya, dari apa-apa yang tidak termasuk lafaz. Meskipun mengandung makna, isyarat itu mengandung makna, bisa difahami maknanya. Buktinya para sahabat duduk ketika Nabi berisyarat dengan tangannya, menyuruh mereka duduk. Nah, tulisan juga mengandung makna. Tetapi karena bukan lafaz, fala tusamma kalaman 'inda nuhati, maka tidak dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Ya. Wa makna al-murakkabu al-hikayah. Nah, wa makna al-murakkabi ma tarakkaba min kalimataini fa akthara, yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi minimalnya dua kata. Ya. Nahwu, contoh, safara Muhammadun. Ya. Wal 'ilmu khairu tijaratin. Penjelasannya, fal mithalul awal, contoh yang pertama, lafzun murakkabun min kalimataini. Yani contoh yang pertama yang dimaksud safaru Muhammadun. Ini adalah lafaz yang tersusun dari dua kata. Al-ula, kata yang pertama safara, wa tsaniyatu, kata yang kedua adalah Muhammad. Dalam hal ini jenis katanya apa? Safara, antum sudah belajar sebelumnya, ya. Safara adalah fi'il, fi'il madhi. Tamam, ma, mabni, ya. Baik, Muhammadun adalah ismun, yani ismun zahir. Baik. Wal misalu tsani, contoh yang kedua, lafzun murakkabun min salati kalimat. Contoh yang kedua, lafaz yang tersusun dari tiga kata. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, ini isim, isim zahir, wa tsaniyatu khairun. Ya, khairu, ini juga isim zahir. Wasalifatu tijaratin, ini juga isim zahir. Fa kharaja bil murakkabil mufradu, maka keluar dengan persyaratan al-murakkab, bahwa al-kalam itu syaratnya harus murakkab, rangkaian dua kata atau lebih, keluar dari kategori al-kalam al-mufradu. Yani satu kata yang, ya, berdiri sendiri, tidak dirangka dengan yang lain. Nahwu Zaidin, contoh Zaidin. Nah, ini mufrad tunggal dia. Dia tidak dirangka bersama yang lain. Maka fala yuqalu lahu kalamun 'inda nuhati, maka itu tidak disebut kalam di sisi ahli nahwu. Tayyib. Perhatikan contoh sahabat Muhammadun. Kalian pada pelajaran sebelumnya, sebelum kitab ini sudah mulai dilatih mengi'rad. Dan ini, untuk tingkatan ini antum sudah bisa ya, lihat. Dan ini, kelebihan kitab ini ada, ya, ada tuntunan i'rad di hasiahnya, di catatan kakinya. Tinggal sesuaikan nomornya. Lihat, Safar Muhammadun, ya, catatan kaki, hasiah nomor 3. Ada i'radnya kan? Safara fi'lun madin mabniyun alal fathi. La mahalla lahu min al-i'rad. Kemudian Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Tayyib. Wal al-'ilmu khairu tijaratin. Al-'ilmu khairu tijaratin. Lihat i'rabnya. Hasyiah nomor 4. Al-i'rab. Al-'ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Ya. Marfu'un bil ibtida'i. Tamam? Artinya 'amil yang merofaknya sebagai mubtada adalah apa? Al-ibtida'. Nah. Awal kalam. Wa 'alamat rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Khairu khabarun marfu'un bil mubtada. Khabarun marfu'un bil mubtada. Dia khabar mubtada, marfu'un bil mubtada, jadi yang marfu'nya adalah mubtada karena dia khabarnya. Tamam? Begitu mengi'rabnya ya. Wa 'alamat rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa khabaru wa na'am wa khairu mudafun, dan khair adalah mudaf. Wa tijaratin mudafun ilaih, majrurun bil mudaf. Majrurun bil mudaf artinya amil yang menjarnya adalah al mudaf. Nah, wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Tamam. Nah, ini mulai. Jadi dari nanti sudah akan ditunjuk untuk mengi'rab ya. Nah, meskipun mengikuti i'rab yang ada di sini, tapi nanti harus dibiasakan mengi'rab secara lengkap. Safar Muhammadun, Muhammad telah safar. Al-ilmu khairu tijaratin, ilmu adalah sebaik-baik perdagangan. Baik. Lanjut. Wa ma'nal mufidu al-hikayah atau makna al-mufidi. Makna al-mufid ma afada fa'idatan tamatan. Ma afada fa'idatan tamatan, sesuatu yang afada memberi fa'idatan, memberi fa'idah tamah, utuh, fa'idah utuh, sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha. Yahsunu artinya bagus ya, tepat, baik ya. Sukut al-mutakallimi, sukut artinya diamnya al-mutakallim, pembicara, alaiha atas kalam tersebut, artinya dia mengucapkan kalam yang diinginkannya dan dia setelah itu diamnya dia sudah dianggap tepat ya, sudah bagus karena memang sudah memberi faedah yang utuh, yang sempurna. Bihaitsu ya, manakala, biasa juga diartikan yang mana gitu. La yabqa as-sami'u. As-sami', pendengar yang mendengarkan ucapan itu, kalam itu, la yabqa muntadiran. Ya, dia tidak menunggu. Ya. Dia tidak menunggu lagi li syai'in akhara. Li syai'in akhara. Dia tidak menunggu lagi sesuatu yang lain dari kelanjutan kalam itu. Karena kalam itu sudah cukup, sudah afada fa'idatan tamma, dan sudah memberi fa'idah yang utuh, yang sempurna. Ya. Maka al-mutakallim tepat dia diam karena sudah selesai kalamnya, dan pendengar ya tidak tersisa baginya penantian. La yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhar. Nah, contoh. Kita selesaikan sedikit ini. Hadara Zaidun. Contoh hadara Zaidun. Al-mutakallim mengatakan hadara Zaidun. Kemudian dia diam. Yaskut al-mutakallim. Titik, gitu kan? Fahadal kalamu mufidun, maka ucapan ini lil mutakallim mengatakan hadara Zaidun mufid. Yani afada faidatan tammatan. Memberi makna yang utuh, yang sempurna. Liannahu afada faidatan tammatan, karena memberi faedah yang utuh sempurna. Yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Ya. Diamnya al-mutakallim atas itu adalah bagus, baik. Wahiyal ikhbar bihuduri Zaid, yaitu ya, ini adalah ikhbar, informasi. Ya, kabar, berita, informasi bihuduri Zaid, tentang hadirnya Zaid. Hadara Zaidun artinya telah hadir Zaid. Karena hadara fi'il madi. Nah, telah hadir Zaid, jadi dia menginformasikan bahwa Zaid telah hadir. Maka al-mutakallim tidak lagi menanti kelanjutan ucapan, karena itu sudah merupakan kalam yang memberi faedah yang sempurna. Fa inna sami'a, maka sesungguhnya sami'a pendengar, idza sami'a dzalik, apabila dia mendengar itu, la yantadiru syai'an akhara. La yantadiru syai'an akhara. Dia tidak menanti ya kelanjutan ucapan. Wa ya'uddu dan as-sami' ya'uddu yakni menganggap, menghitung ya, ya'uddu yakni menganggap, menghitung sukutahu diamnya, sukut ya al-mutakallim, sukutahu dhamir al-ha ini kembali ke al-mutakallim tadi, sukut al-mutakallim, sukutahu ya, ya'uddu fa'il ya'uddu adalah as-sami' ya, wa ya'uddu yakni as-sami'u menganggap, menilai, menghitung sukutahu, sukutan mutakallim, diamnya al-mutakallim, hasanan, hal yang bagus, hal yang baik. Karena memang dia sudah faham apa yang dimaksud, karena kalamnya sudah utuh faedahnya. Faedah? Nah, ini makna al-mufid. Al-lafzul murakkabul mufid. Tersisa penjelasan tentang al-wada. Nah, disiapkan i'rab hadara Zaidun. Ana akan menunjuk salah satu dari antum. Tidak ditentukan sekarang, semuanya siap. Nah, nanti di i'rab hadara Zaidun. Ketika di i'rab hadara Zaidun, ya jangan mengi'rabnya sambil membaca hasiahnya, tapi mengi'rab sendiri. Meskipun ada tuntunannya di sini, kalian bisa pelajari untuk latihan. Ya, barakallahu fikum. Karena waktu telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.